Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum ada tanya jawab, yang fadhol mungkin yang mau bertanya ditulis dalam satu kertas. Cuma saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan sebagai akhir dari kajian kita ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Tarbiyah yang dilakukan di ma'had-ma'had al-sunnah itu tarbiyah yang sangat membutuhkan ta'awun dari berbagai pihak, yang terjun di tarbiyah akan merasakan betapa beratnya pendidikan anak-anak kita ini. Yang terbiasa terjun dalam dunia pendidikan, dia sudah berusaha untuk mencurahkan kemampuan, membimbing anak didik. Tetapi subhanallah, ya, belum maksimal masih. Dan ini tidak akan mungkin maksimal, ya, jika tidak ada ta'awun di antara kita, ya, orang tua atau ikhwah secara keumuman. Kita menginginkan kebaikan pada diri kita, maka hendaklah kita tanamkan juga bagaimana kebaikan ini juga ada pada saudara-saudara kita. Kita sudah mendengarkan hadis tadi, ya, cuma mewujudkan ini yang kita berat, ya. Kita terus mencoba untuk mewujudkannya, ya. Kita senang misalkan kalau diri kita ini berada di atas ketaatan kepada Allah. Kita senang jika anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka kita berupaya bagaimana saudara-saudara kita itu juga bisa taat kepada Allah. Anak-anak saudara-saudara kita itu juga bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak yang soleh. Ini ayo kita kembangkan ini, ya. Saling adanya kecintaan. Tentunya kita senang kalau diperlakukan baik. Kita sebagai manusia ini kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita senang sekali. Demikian juga kalau kita ini ditegur dengan cara yang baik, kita senang. Mungkin kita bisa menerima nasihat itu. Sebaliknya, jika ada orang berbuat buruk pada kita, kita enggak suka. Kalau ada orang menasihatin kita dengan cara yang tidak baik, kita juga enggak suka. Manusia subhanallah ingin dirinya diperlakukan dengan baik, tetapi jarang yang berpikir, bisakah aku berbuat baik pada saudaraku? Kepengen orang lain tidak menyakitin dia. Tapi pernahkah terbetik di hatinya, bisakah aku tidak menyakiti saudaraku? Ini akhwan, ukhuwah di antara kita. Ya, ma'had ada kekurangannya, ada kesalahan. Sebagaimana kita banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dalam masalah tarbiyah, kita ini enggak mampu mendidik anak-anak kita. 1, 2, 3, itu anak kita lah, ya. Bahkan kita kasar pada anak kita. Keras pada anak kita, enggak mampu kita. Sulit dikendalikan anak-anak kita, ini anak-anak kita sendiri, ya. Yang dilahirkan oleh istri kita. Ya tentunya ikhwah yang menangi pendidikan juga merasa berat. Kalau pendidikan itu, pendidikan anak kita ini dibebankan pada mereka semuanya. Kalau kita ingin tahunya bagaimana anak kita baik, sudah diserahkan pada mereka, berat, mereka berat. Khawatir, karena beban yang berat itu satu demi satu berjatuhan, tidak ada yang mau mengampu dakwah ini. Maka anak tekankan dalam kesempatan ini, bangkitkan ukhuwah ya. Jangan kita subhanallah mengkritik terus, tapi tidak memberikan masukan, tidak memberikan jalan keluar. Ya mudarris banyak kekurangannya ya. Mudarris, guru-guru yang ngajar di pondok, ya ada kekurangannya. Mereka bukan pegawai negeri yang digaji cukup. Mereka kebanyakannya, ya maaf-maaf saja, salafiyin yang mereka mengajar waktunya habis banyak itu, mereka masih meluangkan waktu untuk mencari ma'isyah. Ini harus difahami oleh ikhwah. Sehingga kalau ada kekurangan, tolong difahami ini. Kalau bisa ditutup kekurangan tersebut. Ditutup. Anak khawatir yang menjalankan tarbiyah itu merasa berat akhirnya meninggalkan. Dan akhirnya na'udzubillah min dzalik. Lepas dari pendidikan ini. Yang merugi kita. Dan berhasilnya pendidikan di suatu tempat itu peran penting orang tua yang menentukannya, banyak menentukannya ba'dallah. Ma'had, keberhasilan ma'had. Pendidikannya berjalan dengan baik. Ya, ehwa-ehwa yang di situ, yang mau berta'awun di situ. Ya. Semakin banyak yang berta'awun, yang mengelola pondok itu merasa ringan. Ya. Sehingga terus memajukan, bisa berpikir. Kalau masih sudah beban itu berat, sulit berpikir yang baik itu sulit. Ya. Tapi kalau dibantu sisi ini, dari sisi ini dibantu, sisi sini bantu ya. Dia punya waktu kosong memikirkan bagaimana ke depannya untuk maju ma'had ini. Bagaimana ke depannya, bisa berpikir dia. Ya. Tapi kalau yang didapati adalah subhanallah ya. Protes-protes terus ya, tidak ada jalan keluarnya, bingung. Ya. Maka ana harapkan orang tua banyak bertawun. Terutama pendidikan di banat. Ya. Banat tidak seperti banin. Ya. Tenaga banat itu subhanallah, di mana-mana kekurangan. Maka ana ingatkan mungkin bagi ikhwah yang istrinya punya kemampuan mengajar di hasung. Itu pahala bagi kalian. Pahala bagi kalian, jangan bakhil dalam masalah ilmu. Berta'awun. Kalau berta'awun, Masya Allah menjadi baik ma'at tersebut. Ya. Banyak orang-orang yang hafizatul Qur'an ya. Disebabkan istri antum yang bantu di situ, antum dapat pahala. Ya. Antum menghasung istri antum. Ya. Coba dibangkitkan masalah ta'awun ini. Ya. Dan jangan mengandalkan kepada kekuatan yang ada pada diri kita. Banyaklah kita meminta pertolongan dari Allah dan carilah sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dalam urusan apa saja pada diri kita ini. Yaitu dengan kita menolong saudara kita, berta'awun di ma'had ini tempat berta'awun. Dan kalau mendengar berita-berita yang kurang baik di tempat pendidikan yang anak kita ada di situ, tolong diklarifikasi, ditasabut. Kalau seandainya benar, jangan dipojokkan. Tapi hendaklah dengan cara ya, memberikan solusinya. Banyak kekurangan-kekurangannya, banyak kekurangan-kekurangan. Karena memang kita ini sedikit, ya. Sementara yang ditarbiyah itu amat banyak, ya. Sekali lagi saya menghimbau pada ikhwah semuanya untuk bertaun dalam masalah pendidikan anak-anaknya. Dimanapun anak-anak antum dididik, maka hendaklah bertaun dengan mas'ul yang ada di situ. Sering dihubungi, sering ya, antum sampaikan saran-saran yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya sudah, cukup. Ya. Antum menyampaikan saran. Dan tanamkan kecintaan pada saudara kita sehingga timbul ukhuwah yang baik di antara kita. Dan jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain. Demikian juga seandainya ada pengurus, ya. Di sana ada ikhwah, dia mampu dalam bidang ini, tarik itu, ditarik, libatkan di situ. Ikhwah juga mungkin ada waktu luang, coba menghubungin, ya. Berhusnudzon, ya. Mungkin antum tidak bisa di bidang ini, mungkin di bidang yang lainnya. Karena ma'had ini butuh ta'awun. Amalan jama'i ini. Bukan ma'had ini, sekali lagi bukan miliknya satu orang, dua orang. Tapi milik kita semuanya. Ya. Kebaikan yang ada ma'had, itu kebaikan kita semuanya, salafiyin semuanya. Keburukan yang ada ma'had, keburukan kita semuanya. Tanamkan yang seperti ini. Kalau kita melihat kekurangan, tutup kekurangan, tutup kekurangannya. Carikan jalan keluar, solusinya bagaimana, sampaikannya. Supaya kita tidak berat kalau ini dicabut nanti, na'udzubillah. Ya. Karena pengurus merasa berat, ya, mendidik anak-anak antum. Tidak ada keharmonisan hubungan antara antum dengan pengurus misalkan, akhirnya satu persatu lepas, naudzubillah dicabut nikmat ini, tidak ada lagi ma'had lagi, naudzubillah min dzalik, ya. Akhirnya kita memondokkan di tempat yang jauh, ya, yang itu jelas mengeluarkan biaya lebih besar dan yang lain-lainnya, waktu juga habis, ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini sebagai nasihat terakhir, mudah-mudahan bermanfaat.